Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minha. Ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan permasalahan tentang asma, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sangatlah penting kita mempelajari hal ini karena ini termasuk bagian daripada akidah, termasuk bagian daripada akidah yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal ini termasuk salah satu daripada rukun iman, yaitu rukun iman yang pertama, beriman kepada Allah. Dan keimanan kepada Allah tidaklah akan terwujud kecuali mereka yang mengilmui tentang Allah Subhanahu wa taala, baik tentang nama-namanya ataupun sifat-sifatnya. Maka dengan seseorang mengilmui ini semua akan tumbuh keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang mereka yakini tentang Allah semuanya sempurna. Semuanya baik, tidak ada celah, tidak ada kurang pada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya, ketika seseorang tidak mengilmui permasalahan nama dan sifat Allah, maka banyak di antara mereka yang tanpa mereka sadari tergelincir tentang atau dalam perendahan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa mereka sadari telah menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Tanpa mereka sadari mereka telah menetapkan nama dan sifat Allah yang Allah tidak menetapkan itu pada dirinya. Banyak sekarang da'i-da'i baru yang mereka terjatuh ke dalam tasbihullah bi makhlukah, penyerupaan Allah terhadap makhluknya, dengan mengatakan Allah so sweet, Allah keren, Allah romantis, Allah na'udzubillah. Ini semua hanyalah berlaku pada makhluk. Ada ungkapan-ungkapan yang tidak tepat. Nah, barakallahu fikum. Sehingga dengan kita mempelajari nama dan sifat Allah, bahwa Allah tidaklah disifati kecuali dengan sifat yang sudah dia tetapkan untuk dirinya, atau sifat yang telah Rasulullah tetapkan untuk Allah. Nah, maka tidak mungkin seseorang akan menyematkan, memasukkan sifat yang Allah tidak menetapkan sifat itu untuk dirinya. Nah, na'udzubillah. Barakallahu fikum. Tayyib. Qala al-muallif rahimahullah, wa kullu ma jaa'a fil Qur'an aw sahha 'anil Mustafa 'alaihi salam min sifatir rahmani wajabal imanu bihi wa talaqqihi bitaslimi wal qabul. Maka semua yang datang dari Al-Qur'an, penyebutan nama, penyebutan sifat yang ada di dalam Al-Qur'an atau yang ada di dalam al-hadis al-mutahharah yang disucikan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, wajibal iman, wajib untuk diimani. Baik itu semua datangnya dari Al-Qur'an ataupun dari As-Sunnah, wajib diimani. Naam. Wa talaqqihi bitaslim. Menerimanya dengan ridho. Naam. Seperti halnya wajah Allah, tangan Allah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, itu semua sabit, tetap ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maka kewajiban kita adalah menetapkan itu semua untuk Allah Subhanahu Wa Taala dengan ma al-qabul, menerima, wa taslim, berserah diri, menerimanya, wa tarkit ta'arud lahu, dengan meninggalkan pertentangan, pembantahan dan lain sebagainya. Di antara bentuk pembantahan atau penolakan itu adalah dengan mereka mengatakan, ya, kalau kami menetapkan wajah bagi Allah, kalau kami menetapkan tangan bagi Allah, berarti kami sudah menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, ini perkataan mereka, orang-orang ahli ta'wil, mengatakan seandainya kami menetapkan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya mata, maka kami sudah terjatuh ke dalam penyerupaan. Karena makhluk punya wajah, makhluk punya tangan, makhluk punya mata. Nah, ini perkataan mereka. Kalau gitu, kita hilangkan saja Allah tidak punya wajah. Kita ganti saja wajah bermakna pahala. Kita ganti saja tangan bermakna kekuatan, bukan tangan hakiki. Ini perkataan ahli ta'wil dari Al-Maturidiyah wal-Asya'irah. Mereka mengatakan demikian. Mereka tolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dengan alasan kalau kami menetapkan itu semua, kami sudah menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, kalau gitu kita tolak. Padahal Allah telah menetapkan itu semua tetap bagi dirinya. Kata Allah, wa yabqa wajhu rabbik, wajah Rabbu tetap kekal, abadi, tidak binasa. Dalam firman yang lain, bal yadahu mabsutatan, kedua tangan Allah terbuka memberikan rizki kepada siapa yang dia kehendaki. Artinya Allah menetapkan untuk dirinya punya tangan, punya wajah. Tajri bi a'yunina, berjalan di bawah pengawasan mata kami. Allah menetapkan punya tangan, punya mata. Ya, maka tidak sepantasnya menolak. Yang wajib adalah kita menetapkan itu semua karena Allah telah menetapkan untuk dirinya. Namun yang harus dihindari adalah menetapkan dengan tanpa menyerupakan. Ya, wajah Allah ya sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kesempurnaannya. Naam. Barakallahu fikum. Jangan seperti orang-orang Asy'ariyah tadi yang mereka mengatakan kalau kami menetapkan Allah punya wajah, berarti kami sudah menetapkan Allah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, ini kekeliruan mereka di sini. Kekeliruan mereka di sini. Dengan mengatakan tadi, kalau kami menetapkan Allah punya wajah, berarti kita sudah menetapkan atau menyamakan Allah dengan makhluk. Karena makhluk punya wajah. Nah, terjatuh di situ. Kalau gitu kita tolak. Kita hilangkan dari Allah. Kenapa mereka terjatuh dalam hal ini? Karena mereka memahaminya dengan mengaitkan dengan makhluk. Jadi sebelum mereka menghilangkan itu, mereka telah terjatuh dulu ke dalam penyerupaan Allah dengan makhluk. Berarti kami sudah menyamakan Allah dengan makhluk karena makhluk punya wajah. Nah, di situ letak kesalahan mereka di dalam memahaminya, yakni mengaitkan dengan makhluk. Adapun Ahlus Sunnah menetapkan Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya mata, tetapi tidak sama dengan makhluk. Sudah selesai, selamat. Nah, menetapkan dengan tanpa menyerupakan dengan makhluk. Selamat. Inilah akidah Ahlus Sunnah, akidahnya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nah, wa tarki ta'arud lahu, meninggalkan perdebatan, perselisihan dalam hal itu. Tidak harus diperselisihkan, karena ini permasalahan yang sudah sepakat. Nah, jangan diperselisihkan, jangan dibantah. Ini sudah tetap dari Quran dan Sunnah bahwa Allah disifati dengan sifat-sifat yang mulia. Nah, jangan diperdebatkan. Kalau kami menetapkan wajah bagi Allah sudah menyerupakan dengan makhluk. Nah, Allah sendiri yang mengatakan Dia punya wajah. Nah, maka tidak sepantasnya kita menolak itu semua dari Allah. Nah, warad birraddi wat ta'wil, tidak boleh menolaknya, membantahnya, entah dengan rod menolak. Seperti tadi, kalau gitu kita hilangkan saja Allah enggak punya wajah, Allah enggak punya tangan. Ini namanya menolak. Wat ta'wil, atau dengan memalingkan maknanya. Wajah maksudnya adalah pahala. Tangan maksudnya kekuatan, kekuasaan. Ini namanya ta'wil. Tidak boleh juga dengan tasbih, menyerupakan. Wajah Allah seperti wajah makhluk, tangan Allah seperti tangan makhluk. Ini juga tidak boleh. Wa tamtsil, atau memisalkan. Iya. Tasbih dengan tamtsil mirip. Tasbih dengan tamtsil mirip. Kalau tasbih menyerupakan, tamtsil memisalkan. Apa bedanya? Menyerupakan dengan memisalkan sama, ada bedanya. Kalau tasbih menyamakan pada sebagiannya. Kalau tamtsil menyerupakan seluruhnya. Ya. Anda ulangi, kalau tasbih menyerupakan sebagiannya. Misal Muhammad menyerupai Ali, atau Muhammad mirip Ali. Apanya? Badannya besar, tinggi. Ini penyerupaan pada sebagian. Sebagian anggota tubuhnya. Ini namanya tasbih. Nah, adapun wajahnya, kulit, warna kulitnya tidak sama. Ini namanya tasbih, menyerupakan pada sebagian, pada sebagiannya. Adapun tamtsil, menyerupakan pada keseluruhannya. Nah, seperti tangan kanan ini mirip dengan tangan kiri. Maksudnya sama warnanya, ukurannya, benar-benar menyamakan. Maka ini semua kita lepaskan, kita hindarkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hak Allah, mana yang lebih jelek? Menyerupakan atau memisalkan? Semuanya jelek. Semuanya enggak boleh. Tetapi ada yang lebih parah. Yang lebih tidak boleh. Menyerupakan atau memisalkan? Memisalkan, ya. Menyerupakan saja, pada sebagiannya saja enggak boleh, apalagi memisalkan pada seluruhnya. Nah, maka disebutkan di dalam Al-Qur'an, laisa kamitslihi syai', pakai kalimat misl. Laisa kamitslihi syai', tidak ada suatu apapun yang serupa. Tidak ada suatu apapun yang semisal. Karena lafaz misal, ya, perumpamaan dengan kata misal ini lebih mencakup secara keseluruhan. Enggak ada suatu pun. Satu pun tidak ada. Nah. Qala wa ma ashkala min dalik wajaba itsbatuhu lafdzan. Namun apabila dalam suatu ayat terdapat iskal atau tidak bisa difahami, maka tetap menetapkan lafaznya. Misal, kemampuan seseorang berbeda-beda. Kemampuan seseorang berbeda-beda. Ada yang berilmu, ada yang tidak. Ada yang faham secara detail, ada yang faham secara umum saja. Nah, terkadang kita, karena kapasitas ilmu kita yang sedikit, atau kemampuan kita yang tidak mumpuni, tidak bisa memahami beberapa ayat dalam Al-Quran. Apakah dengan kita tidak bisa memahami, kita tolak, wah ini Al-Quran enggak benar ini, Al-Quran enggak bisa difahami, apakah demikian? Tidak. Kita kembalikan maknanya, karena ilmu kita tidak sampai. Kita tanyakan kepada yang alim, tetapi tetap menetapkan lafaz, lafaznya ini dari Allah, semuanya pasti benar. Adapun saya tidak bisa memahami, bukan Al-Qurannya yang keliru, bukan Al-Qurannya yang salah, bukan Al-Qurannya yang jelek, tetapi sayanya yang bodoh tidak bisa mengilmui atau mengetahui hal ini. Ini akidah Ahlus Sunnah. Ini akidah Ahlus Sunnah. Ketika mendapati Al-Quran, ya, ataupun Al-Hadis, kok ini bagaimana pemahamannya ini? Kok enggak bisa difahami? Yang disalahkan siapa? Al-Qur'annya atau kita? Kita yang disalahkan. Ya, kita yang menyalahkan diri kita. Jangan ketika kita tidak bisa memahami, yang disalahkan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini enggak bisa memberikan penjelasan, enggak benar. Kenapa? Saya enggak bisa memahaminya. Yang salah bukan Al-Qur'annya, tetapi kitanya yang belum sampai pada tahapan tersebut. Nah, ini yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnu Qudamah, wa ma asykala min dzalik wajaba itsbatuhu lafdho. Kalau ada permisalan yang susah diungkapkan atau dipecahkan atau diketahui, diilmui, maka tetap kita imani ya, Al-Qur'an ini benar adanya. Kita menetapkan lafadznya ini memang lafadz murni dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sering ya kita baca Al-Qur'an, baca hadis gitu kan. Kok seperti bertentangan ya ayat ini dengan ayat ini. Misal kata Allah, innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Innaka la tahdi ila siratil mustaqim. Engkau benar-benar bisa menjadi sebab hidayah kepada jalan yang lurus. Itu ya perkataan Allah kepada Nabi Muhammad, engkau benar-benar bisa menjadi sebab kepada jalan yang lurus. Tetapi dalam ayat yang lain, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada yang kamu cintai. Kalau orang yang tidak paham, kok seperti bertentangan? Di ayat yang satu Allah katakan, engkau menjadi sebab seseorang mendapatkan hidayah. Tapi di satu sisi kamu tidak bisa memberikan hidayah. Ketika kita tidak bisa mendapat penyelesaiannya, yang kita salahkan Al-Quran atau kita? Kita. Karena kita belum sampai pada permasalahan itu. Ilmu kita belum sampai, padahal kalau kita kaji, kita pelajari, nah, ternyata mudah. Ada penyelesaiannya, ada penjelasannya, ada penggabungannya. Tidak bertentangan. Sama sekali tidak ada pertentangan. Maka ketika mendapati ayat-ayat seperti ini, yang kita tidak bisa memahaminya dengan baik dan benar, kembalikan. Ya, saya yang tidak mengetahuinya. Adapun Al-Quran ini pasti benar. Tidak mungkin ada pertentangan. Ini akidah Ahlus Sunnah. Jangan kemudian menyalahkan Al-Quran. Watarku ta'arud li makna, dan meninggalkan perdebatan pada maknanya. Semua Al-Quran maknanya benar. Ketika kita tidak bisa, kitanya yang belum sampai. Qala wa naruddu ilmahu ila qa'ilih. Kita kembalikan ilmunya kepada Allah. Misal alif lam mim. Orang pada enggak tahu, para ahli tafsir ya, banyak yang tidak mengetahui apa makna alif lam mim. Orang yang asal-asalan ya, orang-orang sebelah, alif lam mim, alifnya Allah, lamnya malaikat, mimnya Muhammad. Dari mana tafsirnya seperti ini? Alif lam mim, Allah, alifnya Allah, lamnya malaikat, mimnya Muhammad. Nah, tapi ahli tafsir yang ahli sunnah, ya, mereka mengatakan apa? Ilmuha indallah, ilmunya di sisi Allah. Karena mereka enggak tahu, ya. Jadi tidak dicari-cari kalau memang mereka tidak mengetahuinya. Nah, tetapi apakah kemudian kita menyalahkan alif lam mim? Kok Allah mengucapkan kalimat yang tidak bisa difahami? Tidak, Allah punya hikmah. Allah mengetahui. Nah, tetapi ketika kita tidak mengetahui, naruddu ilmahu ila qa'ilih, mengembalikan ilmunya, maknanya kepada yang berbicara siapa? Allah. Wa naj'alu 'uhdatahu 'ala naqilih, sama maknanya. Kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittiba'an li tariqir rasikhin fil ilmi. Hal ini mengikuti siapa? Mengikuti jalannya orang-orang yang dalam ilmunya. Siapa? Dari kalangan para sahabat, dari kalangan para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ketika mereka mendapati ayat yang tidak mereka fahami, mereka tidak menolak lafadznya, tapi kembalikan maknanya kepada Allah. Saya enggak tahu. Ya Allah yang maha mengetahui. Sehingga dengan mengembalikan hal itu, menerima lafadz dan mengembalikan makna yang mereka tidak tahu, Allah pun memujinya. Alladzina asnallahu alaihim fi kitabihil mubin. Allah pun memuji mereka sebagaimana yang termaktub, tertulis di dalam kitab yang mulia, kitab yang nyata, Al-Quran. Apa? Warasikhuna fil ilmi. Dan orang-orang yang dalam ilmunya, yang kokoh ilmunya, yaqulun, berkata. Kapan? Ketika mendapati ayat-ayat yang mereka tidak fahami. Amanna bihi. Kami semua beriman. Kullun min indi rabbina. Semua ini dari Rabb kami, Allah. Ya. Nah, ketika mereka tidak mengetahui maknanya, tetap. Ya, ketika mereka tidak mengetahui maknanya, mereka tetap mengimani ini lafadznya benar, semuanya dari Allah. Adapun kami tidak bisa memahami karena kekurangan yang ada pada diri kami. Al-Imran ayat 7. Allah memuji orang-orang yang mengembalikan ilmunya kepada Allah ketika mereka tidak mengetahui. Nah, ini akidah Ahlus Sunnah. Ya, ketika kita baca Al-Qur'an tidak tahu maknanya, tetap harus kita yakini Al-Qur'an ini semuanya benar, tidak ada pertentangan di dalamnya. Saya yang tidak tahu. Nah, jangan sekali-kali menyalahkan Al-Qur'an. Al-Qur'an ini pakai bahasa-bahasa yang susah difahami. Tidak. Al-Qur'an itu bahasa yang sangat mudah difahami bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Nah, bagaimana kita bisa memahaminya? Mondok tidak, belajar ta'lim tidak, belajar di sekolah umum, ya, kuliahnya di Chicago, ingin memahami Al-Qur'an. Nah, ini tidak jelas. Kuliah di Chicago, yang di tempatnya orang-orang kafir, tetapi ingin memahami Al-Qur'an, yang tidak bisa. Tentu mereka akan memahami seperti yang didapat dari guru-guru mereka di barat sana. Nah, khamr kalau sedikit enggak apa-apa. Ya. Yang enggak boleh kalau sampai memabukkan. Dari mana? Ya. Dari mana ini orang-orang liberal seperti ini? Dengan mengatakan kalau di tempat yang hangat, di tempat yang dingin seperti di Amerika, di Rusia, boleh minum khamr untuk menghangatkan tubuh asal jangan sampai mabuk. Dari mana Al-Qur'an menjelaskan seperti itu? Dari mana Rasulullah menjelaskan hal itu? Ma haruma katsiruh haruma qalilu. Yang haram banyaknya apabila dikonsumsi, haram juga sedikitnya. Kalau dipakai obat enggak apa-apa khamr. Ya. Kalau dipakai obat tidak apa-apa. Dari mana? Setiap yang haram banyaknya apabila dikonsumsi, sedikitnya pun haram. Nah. Qala sebaliknya. Allah mencela orang-orang yang mereka mencari-cari takwil dalam keadaan mereka tidak mengetahui. Seperti tadi, alif lam mim, hakikatnya mereka tidak tahu maknanya apa, penjelasannya apa, tetapi mereka cari-cari takwilnya. Alif Allah, lam malaikat, mim Muhammad. Nah, na'udzubillah. Apa kata Allah? Fa'amal ladzina fi qulubihim zaigh, tapi orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit, fayattabi'una ma tasyabaha minhu, mereka mencari-cari ayat yang mutasyabih tadi, ayat yang belum rinci penjelasannya. Apa tujuannya? Ibtigho al-fitnah wabtigho at-ta'wil, untuk mencari-cari fitnah, untuk mencari-cari ta'wil yang mereka tidak mengetahui ilmunya. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah, padahal yang mengetahui ta'wilnya hanyalah Allah. Seperti apa yang mencari-cari fitnah? Seperti tadi, ketika mendapati ayat yang tidak bisa difahami, mereka membenturkan dengan ayat-ayat yang lain. Ya. Lihat Al-Qur'an, katanya sempurna. Nah, ini buktinya bertentangan, ini ayat ini dengan ayat ini bertentangan. Hadis ini dengan hadis ini bertentangan. Mencari-cari fitnah, dicela sama Allah. Nah. Faja'ala ibtigha' at-ta'wil 'alamat az-zaig. Maka orang-orang yang mencari takwil, ya, penjelasan-penjelasan, tetapi penjelasan itu tidak datang daripada Al-Qur'an, alamat az-zaig, itu bukti, itu tanda bahwa di dalam hatinya terdapat penyimpangan. Wa qaranahu bibtigha'il fitnah fizzam, dan Allah samakan dengan orang-orang yang mencari-cari fitnah, orang-orang yang ingin membentur-benturkan ayat-ayat Al-Qur'an dalam hal pencelaan, sama-sama dicela. Orang yang ingin membentur-benturkan dicela. Dan juga orang-orang yang mencari-cari takwil padahal takwilnya hanya Allah yang tahu juga dicela. Nah, tetapi orang yang dipuji siapa? Orang-orang yang mengembalikan kepada Allah. Saya enggak paham ayat ini, tapi saya yakin ayat ini benar. Ayat ini semuanya datang dari Allah. Hanya saya saja yang tidak memahami penjelasan daripada ayat ini. Dia menyalahkan dirinya, bukan menyalahkan Al-Qur'an, apalagi menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Baik. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam syarah dari perkataan Ibnu Qudamah yang barusan kita baca, bahwa nas atau dalil sifat, tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala terbagi dua, ya, nas atau dalil tentang sifat terbagi menjadi dua. Yang pertama, wadih jali, sangat jelas, gamblang. Wa muskilun khafi, ada yang muskil, mutasyabih, tidak bisa difahami. Nah, ada ayat yang jelas, gamblang, dan yang kedua yang samar, maknanya samar. Bagaimana akidah Ahlus Sunnah untuk ayat yang jelas gamblang tadi? Bagaimana akidah Ahlus Sunnah? Qala matadha lafdhuhu wa ma'nahu fayajibul imanu bihi lafdhon wa itsbatuhu ma'nahu haqqan ya bila raddin wala ta'wilin wala tasybih wala tamtsil. Akidah Ahlus Sunnah pada ayat yang jelas tadi yaitu mengimani lafaz dan maknanya. Mengimani lafaz dan maknanya dengan tanpa penolakan atau penyerupaan. Ini akidah Ahlus Sunnah. Bagaimana akidah Ahlus Sunnah untuk ayat yang maknanya jelas, wadih, gamblang? Bagaimana akidah Ahlus Sunnah? Menetapkan lafaz dan maknanya dengan benar. Lalu bagaimana akidah Ahlus Sunnah untuk ayat yang samar maknanya, yang tidak bisa difahami? Ya, yang belum jelas maknanya. Mungkin belum karena belum ketemu tadi maknanya. Maknanya jelas tapi dia belum ketemu. Misal seperti itu. Bagaimana akidah Ahlus Sunnah menyikapi ayat yang samar maknanya tadi? Yaitu dengan menetapkan lafaznya dan mengembalikan maknanya kepada Allah. Ada ayat samar, tidak bisa dia pahami. Apa akidah Ahlus Sunnah? Tetap menetapkan lafaz. Ini lafaz benar dari Allah. Ya. Saya saja yang tidak tahu. Dan mengembalikan maknanya kepada Allah. Lafaz ini benar, tapi karena saya tidak mengetahui maknanya apa, saya kembalikan maknanya kepada Allah. Yang jelas ini ayat Al-Qur'an pasti benar adanya. Nah. Baik. Sampai sini jelas ya. Jadi jangan sampai ketika kita mendapati ayat yang tidak bisa kita pahami, kemudian kita mencela Allah, mencela Al-Qur'an, mencari-cari fitnah. Na'udzubillah. Tetapi mengembalikan ilmunya kepada Allah dan Rasul-Nya. Hanya Allah dan Rasul-Nya yang mengetahui. Nah. Karena Allah menurunkan Al-Qur'an untuk penjelasan bagi manusia. Maka bagaimana penjelasan tapi tidak bisa difahami oleh manusia? Pasti bisa difahami, hanya kitanya yang belum sampai pada tahapan tersebut. Toib, dari penjelasan perkataan Ibnu Qudamah di atas, Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin membagi dua pensikapan manusia terhadap ayat-ayat yang samar. Ya. Cara manusia dalam mensikapi atau pembagian manusia dalam mensikapi ayat yang samar maknanya. Ya kan? Setelah kita baca penjelasan di atas, nampak ternyata manusia terbagi dua ketika mendapati ayat yang samar. Yang pertama siapa? Orang-orang yang dalam dan kokoh ilmunya, para ulama yang dalam dan kokoh keilmuannya. Ya, ar-rasikhuna fil ilmi. Bagaimana pensikapan mereka terhadap ayat yang mutasyabih tadi? Orang-orang yang kokoh ilmunya, yang dalam ilmunya, mensikapi ayat-ayat yang mutasyabih, yaitu dengan mengembalikan maknanya dan meninggalkan perdebatan. Ya, orang-orang yang dalam ilmunya menetapkan ini lafaz benar. Wataraku ta'arud, dan meninggalkan perdebatan, ya, pada permasalahan tersebut. Yang kedua, tariqatuz zayyigin, caranya orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Apa cara mereka mencikapi ayat-ayat yang mutasyabih tadi? Dengan membentur-benturkan ayat yang satu dengan ayat yang lain untuk mencari-cari fitnah dan kelemahan Al-Quran. Padahal tidak ada kelemahan di dalam Al-Quran, semuanya sempurna. Semuanya bisa difahami. Allah yang mengetahui hikmahnya. Kemudian, bagaimana kesimpulan tentang suatu ayat? Kok ini bisa memahami ayat, sekelompok orang lagi tidak bisa memahami ayat? Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, innal wuduha wal iskala fin nususi syar'iyah amrun nisbi. Ternyata jelas atau samarnya suatu dalil yang syar'i itu perkara nisbi. Ya, ternyata jelas atau samarnya suatu dalil yang syar'i itu perkaranya nisbi. Apa maksudnya nisbi? Binisbah menurut si fulan tidak bisa difahami. Ternyata menurut si fulan bisa difahami. Nah, menurut orang yang bisa, yang belajar, yang mempelajari hal ini bisa difahami. Ternyata orang yang ini tidak bisa memahami ayat tersebut. Ya, jadi masih relatif. Ya. Nah, benar atau samarnya suatu dalil ternyata perkaranya apa? Relatif. Nah, tidak kemudian mutlak nggak bisa dipahami berarti Al-Quran semuanya nggak bisa dipahami, tidak. Itu perkara nisbi. Bagi saya yang bodoh ini mungkin saya nggak bisa memahami, tetapi bagi para ulama yang tinggi ilmunya mudah bagi mereka. Bagi Anda tidak bisa memahami, ternyata bagi ulama bisa memahaminya, berarti yang salah kitanya. Seperti halnya ketampanan atau kecantikan seseorang juga perkaranya nisbi. Mungkin menurut saya si fulana cantik, menurut antum tidak. Menurut fulana si fulan tampan, menurut fulana yang lain tidak tampan. Artinya ketampanan dan kecantikan adalah perkaranya nisbi. Ya, relatif. Begitupun dengan ayat. Kok ini enggak jelas, samar. Oh, yang ini jelas. Nah, itu perkaranya nisbi. Bagi yang tidak belajar, yang tidak mengetahui, mungkin enggak bisa memahaminya. Tetapi bagi para ulama bisa memahami itu semua dengan mudah. Nah, maka yakhtalifu fihi an-nas bihasabil ilmi wal fahmi. Ternyata manusia itu berbeda-beda di dalam memahami itu, ada yang faham, ada yang tidak, ya. Seukuran kadar keilmuan dan pemahaman mereka. Nah, tidak kemudian kita mutlakkan ketika ada sekelompok orang tidak bisa memahami langsung Al-Qur'an enggak bisa difahami. Tidak demikian. Nah, ternyata manusia berbeda-beda karena kadar keilmuan dan pemahaman mereka. Qala qad yakunu muskilan inda syakhsin ma huwa wadi inda syakhsin akhar. Terkadang samar pada sebagian orang, ya, ternyata jelas pada orang yang lain. Nah, jadi yang salah siapa? Orangnya, bukan Al-Qur'annya, bukan dalilnya. Qala wal wajibu indal iskal ittiba'u ma sabaqa min tarki ta'arud billahu wa takhabbut fi makna. Maka yang wajib ketika kita mendapati ayat yang tidak bisa kita fahami adalah meninggalkan perdebatan. Ya, meninggalkan perdebatan. Terus apa? Tanyakan kepada yang berilmu, kok saya enggak bisa, ini maknanya bagaimana? Penjelasannya bagaimana? Nah, barakallahu fikum. Adapun dari zat dalilnya, maka sama sekali tidak ada pertentangan dan tidak ada kesamaran. Semuanya mutlak kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Bisa difahami ya? Nah. Baik. Kita akan sering mendapati kalimat rod. Kita akan sering mendapatkan kalimat rod. Juga kita akan sering mendapati kalimat takwil, kalimat tasbih, kalimat tamsil, ya. Dari pembahasan kitab ini sering sekali kita mendapati dengan tanpa rod, dengan tanpa takwil, dengan tanpa tasbih, dengan tanpa tamsil, bingung. Apa sih maknanya tamsil? Apa maknanya tasbih? Maka penjelasannya, definisinya berikut ini. Silakan dicatat jika dirasa penting. Ar-rad. Ar-rad artinya at-takdzibu wal ingkar. Mendustakan dan mengingkari. Maka ketika mendapati ayat tidak boleh didustakan. Tidak boleh diingkari. Contoh pengingkaran seperti apa? Dengan mengatakan laisa lillahi yadan la haqiqah wala majazan. Allah tidak mempunyai tangan, tidak tangan hakiki nyata, tidak pula tangan secara majaz. Ya. Ini namanya apa? Rod. Maka kita menetapkan ayat sifat dengan tanpa merod. Dengan tanpa atau dengan tidak mendustakan atau mengingkari. Dengan seperti apa pengingkarannya? Dengan mengatakan Allah enggak punya tangan. Enggak tangan hakiki, tidak tangan majazi. Allah enggak punya tangan. Ini namanya apa? Menolak. Apa hukumnya? Tidak boleh. Jelas ya? Jadi mana rod artinya mendustakan atau mengingkari. Dan itu terlarang. Tidak boleh dilakukan. Nah. Kemudian makna ta'wil. Sering juga kita mendengar kata ta'wil. Ta'wil artinya tafsir. Tetapi ta'wil ini mempunyai dua makna. Ada ta'wil yang bermakna baik dan ta'wil yang bermakna batil. Ya. Jadi ta'wil itu sama dengan tafsir. Ada tafsir yang bermakna baik, yaitu yang dengan berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Ada pun ta'wil yang batil, yang tidak berdasar Al-Quran dan Sunnah. Tidak berdasar dengan pemahaman para sahabat. Ini ta'wil yang batil. Jadi yang dimaksud di dalam pembahasan ini apa? Tidak boleh menta'wil. Nah, makna yang keberapa ini? Makna ta'wil yang seperti apa yang tidak boleh dilakukan? Yang tidak berlandaskan Al-Quran, As-Sunnah, dan pemahaman para sahabat. Tapi kalau ta'wilnya sesuai dengan pemahaman sahabat, maka boleh, karena makna ta'wil adalah tafsir. Nah. Dari mana kita mengetahui bahwa ta'wil artinya tafsir? Dari perkataan Rasul, ketika beliau berdoa untuk anak pamannya Abdullah bin Abbas, apa kata Rasul? Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, fahamkanlah dia ilmu agama dan ajarilah dia ta'wil. Maksudnya ajarilah dia tafsir. Maka Abdullah bin Abbas adalah ahli tafsir dari kalangan para sahabat. Ya, beliau mendapatkan keberkahan dari doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam agar Allah mengajarkan kepadanya tafsir. Maka kalau kita melihat kitab-kitab tafsir kebanyakan menukil perkataan Abdullah bin Abbas, karena memang beliau ahli tafsir ya di zamannya para sahabat. Beliau mendapatkan keberkahan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah. Baik, saya ulangi. Jadi takwil yang di sini yang mana? Yang hukumnya haram. Takwil yang tidak berlandaskan Al-Qur'an, As-Sunnah dan juga pemahaman para salaf. Para sahabat. Nah, baik sekarang hukum takwil. Nah, karena makna takwil tidak semuanya jelek, tapi tidak semuanya juga bagus, hukumnya pun berbeda-beda. Hukum takwil ada 3 macam. Hukum mentakwil atau hukum takwil ada 3 macam. Yang pertama, ta'wil atau tafsir yang keluar atas dasar ijtihad dan niat yang baik. Yang pertama, ta'wil atau tafsir yang keluar atau terjadi atas dasar ijtihad dan niat yang baik. Nah. para ulama berijtihad dan mereka mempunyai niat niat yang baik. Bihaitsu idza tabayyana lahul haq raja'a an ta'wilih, yang kalau seandainya tafsiran itu ya menyelisih kebenaran, mereka kembali atau mencabut takwilnya. Nah, ini yang pertama. Yang pertama, tafsir yang keluar atau terjadi atas dasar ijtihad dan niat yang baik, yang apabila takwil tersebut bertentangan dengan kebenaran, mereka kembali atau mencabut takwilnya. Apa hukum yang ini? Hadza ma'fuun anhu, ini dimaafkan. Namanya manusia terkadang keliru, sekalipun dia ulama besar, ulama mazhab keliru. Nah, tetapi mereka mempunyai niat yang baik. Ketika ternyata yang dia tafsirkan itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah, mereka siap mencabut tafsirnya, ya, kapanpun itu. Nah, maka hukumnya apa yang seperti ini? Ma'fuun anhu, dimaafkan. Ya, kenapa? Karena kemampuannya seperti itu. Ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani suatu jiwa di luar batas kemampuannya. Kemampuan dia ternyata keliru. Tetapi ketika dijelaskan ini keliru, dia ralat, dia kembali. Nah. Seperti siapa? Di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i. Di antaranya Al-Imam Asy-Syafi'i, beliau ketika tinggal di Syam, ya, beliau mempunyai pendapat-pendapat tentang hukum-hukum syar'i. Pendapat ini begini, pendapat itu begini, ya, sesuai dengan keilmuan beliau. Ternyata ketika beliau hijrah ke Mesir, beliau didapati hadis-hadis, ya, karena di zaman itu hadis belum seperti sekarang, masih bertebaran. Ada sahabat ini yang hijrahnya ke Mesir, ada sahabat ini yang hijrahnya ke Syam. Tidak semua sahabat mengilmui hadis. Artinya ada yang sahabat yang meriwayatkan hadis perginya ke Mesir. Berarti yang di Syam tidak mendapatkan periwayatannya, iya kan? Nah, maka barakallahu fikum, Imam Syafi'i ketika beliau safar ke Mesir, hijrah ke Mesir, ternyata banyak hadis-hadis sahih yang bertentangan dengan pendapat beliau. Bertentangan dengan tafsiran-tafsiran beliau. Lalu apa yang beliau lakukan? Apakah tetap bersikukuh dengan tafsiran beliau ketika di Syam? Tidak. Beliau mempunyai niat yang baik, yaitu kembali kepada Quran dan Sunnah. Ya, apa? Beliau ralat pendapat-pendapat beliau yang ada di Syam. Setelah mendapati hadis, banyak hadis yang sahih menyelisih pendapat beliau. Maka beliau menulis kitab Al-Qaulul Jadid, perkataan baru. Yang intinya atau isinya adalah meralat pendapat-pendapat beliau ketika di Syam. Nah, maka beliau berkata, idza shahal haditsu fa huwa madhhabi. Kalau ada hadis yang sahih yang ternyata bertentangan dengan pendapatku, maka itulah madhhabku. Hadis ini madhab saya. Saya kembali, saya cabut pendapat saya hidup dan mati. Setelah di saat hidup atau setelah mati saya. Mungkin pendapat Imam Syafi'i dalam suatu permasalahan hukumnya A. Ternyata ada hadis sahih yang ternyata bertentangan dengan pendapat Imam Syafi'i, maka beliau rela kalau masih hidup akan dicabut saat itu. Kalau ternyata sudah meninggal, maka tinggalkan pendapatku, ambil pendapat yang sesuai dengan al-hadis. Nah, barakallahu fikum. Tapi jangan sampai kita berprasangka buruk kepada Imam Syafi'i, kok berpendapat dengan pendapat yang bertentangan dengan hadis. Bukan seperti itu. Mungkin saja, ya, ketika beliau di Syam, beliau tidak mendapati hadis tersebut. Ternyata setelah hijrah di Mesir, beliau dapati hadis yang baru yang bertentangan dengan pendapatnya. Karena seperti tadi, sahabat, ya, setelah wafatnya Rasul, masing-masing dakwah. Ada yang dakwah ke Mesir, ada yang dakwah ke Syam, ada yang dakwah ke Saudi. Sehingga hadis yang dibawa oleh sahabat ini tidak ada di kota yang lain. Tetapi dengan berjalannya waktu, dengan para ulama saling safar, saling hijrah, mencari-cari hadis, barulah ketemu dan terkumpulkan hadis seperti yang kita dapati sekarang ini. Ada hadis riwayat Bukhari, riwayat Muslim, riwayat Ahmad, riwayat Tirmidzi dan sebagainya. Nah, na'udzubillah kalau kita berprasangka buruk kepada para imam ahlus sunnah. Baik, ya. Jadi yang demikian dimaafkan kalau memang atas dasar ijtihad dan niat yang baik. Niat apa? Niat yang kalau pendapatnya keliru siap diralat kapan saja, ketika hidup ataupun ketika mati. Nah. Oleh karena itu kita tidak boleh fanatik dengan satu mazhab. Ya, tidak boleh fanatik dengan satu mazhab. Tayyib, ulama Saudi, kebanyakan mereka berpendapat dengan mazhab Imam Ahmad. Tetapi ketika mendapati pendapat Imam Syafi'i yang lebih mencocoki kebenaran, mereka tidak sungkan untuk berpendapat dengan pendapat Imam Syafi'i. Ya, jangan sampai mengatakan pendapat Imam Syafi'i harga mati, pendapat Imam Ahmad harga mati, mau bagaimanapun pendapat. Ya akhi, Anda diperintah untuk mengikuti Rasulullah, bukan diperintahkan mengikuti mazhab. Mazhab itu hanya sebatas apa? Pendekatan atau memudahkan saja, ini matengannya. Karena mungkin ditinggal yang di Indonesia lebih banyak pendapat Imam Syafi'i, karena banyak dai-dai yang apa namanya dakwah di Indonesia bermazhab Syafi'i. Tapi jangan sampai menutup diri ketika ada pendapat yang lebih benar untuk kembali kepada pendapat yang sesuai dengan al-hadis. Nah, ini keliru ketika mengatakan mazhab Syafi'i atau mazhab Ahmad harga mati. Tidak, kita tidak menutup diri. Kita hanya mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan mereka para ulama mazhab. Kalau ternyata pendapat kami bertentangan dengan Al-Qur'an, bertentangan dengan perkataan penghuni kubur ini Rasulullah, lemparkan pendapatku ke tempat sampah, buang pendapatku ke tempat sampah, ambil yang sesuai dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lihat, imam mazhabnya saja berkata demikian. Kita orang yang tidak tahu apa-apa berpendapat fanatik buta dengan pendapatnya, padahal mereka sudah menasehatkan dan mewasiatkan kalau ternyata bertentangan dengan kebenaran, tinggalkan pendapat saya. Nah, bahkan dengan kalimat penekanan, buang ke tempat sampah. Ya. Ini saya hanya menukil perkataan mereka, bukan saya yang ini Abu Arkan nyuruh buang tempat sampah, bukan. Ya. Ini penegasan dari mereka kalau ternyata pendapat saya, kata para imam, ya, bertentangan dengan kebenaran, buang ke tempat sampah. Nah. Taib. Yang kedua, hukum takwil yang kedua. Terjadi karena hawa nafsu dan fanatik buta. Ya, dia mentafsir atau mentakwil tapi bukan karena dasar ijtihad, namun karena mengikuti hawa nafsu dan fanatik butanya saja. Nah, tapi meskipun keluar dari hawa nafsu dan fanatik, lahu wajun fil lughatil arabiyah, masih ada pembenaran dari bahasa Arab. Nah, tambahkan, terjadi karena hawa nafsu dan fanatik, namun masih ada pembenaran dari sisi bahasa. Maka hukumnya apa? Fiskun walaisa bikufrin, hukumnya fasik, tidak sampaikah kafir. Ya. Misal, al-yad, yadun, artinya apa? Tangan. Memang kalau kita buka kamus, di antara makna yadun ada yang bermakna kuah, al-kuah, kekuatan. Baik, di kamus, ketika kita mendapat yad, ada yang bermakna al-kuah, kekuatan, atau al-kudroh, kekuasaan. Ya, jadi mereka mengatakan yad, tangan Allah, artinya kekuatan, ini tidak benar. Karena tidak halus sunnah apa? Mengembalikan kepada makna zohir, gitu kan? Makna yang tersirat secara langsung ketika disebut tangan, yaitu tangan yang kita gunakan untuk mengambil, memberi, ini namanya tangan. Adapun makna kekuatan dan kekuasaan itu bukan makna tersirat. Ya. Maka orang yang mengatakan tadi, ya, tidak sampai dikafirkan ketika dia mengatakan tangan artinya kekuatan atau kekuasaan, karena memang masih ada sisi pembenaran dari bahasa. Bahwa tangan ada yang maknanya kekuatan dan kekuasaan. Hanya saja mereka mengatakan itu tidak sesuai dengan akidah Ahlus Sunnah, yaitu apa? Memahami sifat Allah secara makna tersirat ketika disebut tangan, yaitu tangan yang hakiki. Bisa difahami ya? Hukumnya apa? Fasik, tidak sampaikah kafir. Kecuali ada sisi perendahan. Dia mengatakan yad artinya kekuatan, tapi mempunyai niat untuk merendahkan Allah, maka kafir. Maka kafir. Kafirnya karena apa? Karena perendahannya tadi. Kemudian yang ketiga, hukum yang ketiga sama seperti yang kedua. Keluarnya tafsir atau takwil tersebut karena hawa nafsu dan fanatik, tetapi tidak mempunyai sisi pembenaran dari bahasa Arab. Seperti apa? Seperti Baqarah dimaknai Syiah, dimaknai oleh orang Syiah Aisyah. Ya, apa arti Baqarah? Baqaratun, ya, sapi. Ya, anak-anak era pas tahu. Baqarah artinya sapi. Surat Al-Baqarah, sapi betina. Kenapa? Karena disebutkan di situ kisah Bani Israel tentang sapi betina. Nah, orang-orang Syiah mereka mentafsirkan ayat Al-Baqarah sama dengan Aisyah. Atau coba cari kamus. Mau kamus setebal apa, sebesar apa, ada tidak pembenaran dari sisi bahasa bahwa Baqarah artinya Aisyah? Enggak akan didapati. Ya, sudah mereka mentafsirkan itu atas dasar hawa nafsu, atas dasar fanatik buta, ditambah tidak ada sisi pembenaran dari bahasa Arab, makanya demikian hukumnya apa? Kafir. Na'udzubillah. Apa kata Allah dalam surat Al-Baqarah? Wa idz qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadzbahu baqarah. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sembelihlah baqarah, sembelihlah sapi betina. Aisyah mentafsir, orang-orang Syiah mentafsirkan, ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sembelihlah Aisyah. Na'udzubillah. Ya. Nah, ini tafsiran atas dasar siapa ini? Atas dasar ijtihad atau hawa nafsu? Hawa nafsu. Iya. Atas niat yang baik atau fanatik buta? Fanatik buta. Ada sisi pembenaran tidak dari bahasa Arab? Tidak ada. Enggak ada di kamus Baqarah artinya Aisyah. Maka mereka kafir. Na'udzubillah. Mereka kafir. Maka enggak jarang, enggak heran ketika hari Asyura, tanggal 10 Muharram, mereka orang-orang Syiah ini beli kambing. Ya, kambing buluan, kambing apa? Domba yang putih, mereka bersihkan bulunya. Setelah bersih bulunya, ditulis pakai pilok, Aisyah. Ya, meniatkan itu Aisyah istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka lakukan? Mereka tembaki kambing itu, meniatkan mereka sedang membunuh Aisyah. Na'udzubillah. Maka mereka orang-orang Syiah ini kafir. Ya. Barakallahu fikum. Baik. Nah, mungkin untuk pembahasan akidah lum'atun itiqad kita cukupkan sampai di sini. Kita akan kembali atau pindah ke kitab yang lain. Wallahu taala a'lamu bis-shawab.